Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Asr Pakungreja rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membahas risalah dari Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala, yaitu Asbab Syarhi As-Sadr dengan penjelasannya dari Syekh Muhammad Aman Ibn Ali Al-Jami rahimallahu al-jami'. Maka selanjutnya bahasanya, di antara sebab lapangnya hati adalah dawamu dzikri, adalah dzikir yang kontinu, dzikir yang terus menerus. Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala mengatakan, wa min asbabi syarhi sadri dawamu dzikrihi ala kulli halin, dan di antara sebab lapangnya hati adalah terus menerus mengingat Allah subhanahu wa taala ala kulli halin, dalam kondisi apapun, wa fi kulli mautinin, di setiap tempat dan kesempatan. Falidzikri taktsirun ajibun fin syirahi sadri, karena berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dampak yang luar biasa untuk lapangnya dada, wa na'imil qalbi, dan nikmatnya hati. Sebaliknya, walil ghuflati taktsirun ajibun fi dayqihi wa habsihi wa adabihi, sedangkan lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki dampak yang luar biasa untuk sempitnya hati, tertahannya hati, dan tersiksanya hati. Penjelasannya, ya, maka terus-menerus berzikir itu satu hal yang mudah dan mudah bagi orang yang Allah beri kemudahan. Caranya, Anda mengingat Allah bil azkar al-muqayyadah, dengan membaca zikir-zikir muqayyad, yaitu zikir-zikir yang disyariatkan untuk diucapkan di waktu-waktu tertentu. Karena zikir ada dua macam, ada zikir mutlak dan ada zikir muqayyad. Zikir muqayyad, zikir yang ditentukan di kesempatan-kesempatan tertentu, mau makan, habis makan, dan seterusnya. Dan ada zikir mutlak yang dituntunkan untuk dibaca di setiap kesempatan, asalkan tidak di waktu yang terlarang dan tidak di tempat yang terlarang. Oleh karena itu, contohnya adalah berzikir ketika mau tidur, ketika bangun tidur, ketika masuk rumah, ketika masuk masjid, ketika keluar dari masjid. Itu contoh zikir muqayyad. Dan zikir muqayyad itu banyak. Anda bisa mengingat Allah ketika rukuk dengan zikir-zikir yang disyariatkan, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan tahlil, tasbih, dan istighfar, memperbanyak salawat untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Dan secara umum, kalimat atau bacaan zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran firman Allah, sedangkan ketika berzikir kita mengucapkan kalimat-kalimat kita sendiri. Maka membaca Al-Quran adalah afdalu dzikri, dzikir yang paling utama, kecuali dalam kesempatan-kesempatan tertentu yang telah ditentukan oleh syariat. Dalam kesempatan tersebut semestinya dibaca dzikir-dzikir tertentu. Maka hukum dasarnya dzikir yang paling afdal adalah membaca Al-Quran. Kecuali jika kita berada dalam kondisi tertentu, di mana di kondisi tertentu tersebut kita mendapatkan ada wadhifatul waqti, tugas waktu itu. Ketika kita mendengar muadzin beradzan, maka wadhifatul waqti, tugas waktu, adalah mendengarkan adzan dan menirukannya. Maka dalam kondisi tersebut, menirukan muadzin lebih afdal daripada baca Al-Quran dan yang lain. Maka hendaknya Anda menyibukkan diri dengan zikir-zikir ini, ya, dan jika di luar waktu-waktu tertentu tersebut, maka di waktu-waktu umum, maka zikir yang paling utama adalah baca Al-Quran, bita'akul dengan berupaya memahaminya, merenungkannya, kemudian berupaya untuk mengamalkannya dan mendakwahkannya. Ya, maka zikir dalam bentuk baca Al-Quran, dan baca Al-Quran ini boleh jadi hafalan, boleh jadi dengan mushaf, adalah zikir mutlak yang dituntunkan untuk dibaca dalam semua keadaan, kecuali keadaan yang terlarang, semacam ketika seorang itu sedang di kakus, demikian juga ketika seorang itu sedang hubungan suami istri dan yang lain yang telah dijelaskan oleh para ulama, semacam An-Nawawi di kitabnya Al-Adhkar. Maka dalam setiap kesempatan zikir memiliki pengaruh yang ajib, luar biasa untuk melapangkan dada. Jarib, silakan coba, perbanyaklah mengingat Allah sehingga Anda melihat ada al-unsa ma'allahi, kenyamanan bersama Allah. Di catatan kaki ada kutipan perkataan Ibnu Qayyim di Al-Wabil As-Sayyib, maka cinta kepada Allah, mengenal Allah, dan kontinu berzikir mengingat Allah, merasa tenang dengan Allah, merasakan ketenangan hati kepada Allah, mengisahkan Allah dalam cinta, rasa takut, harapan, tawakal, dan dalam interaksi. Dalam pengertian, huwa wahdahu, dia Allah sematalah yang mustauli, yang menguasai ala azimatil abdi, menguasai hal-hal yang penting bagi seorang hamba, menguasai apa yang jadilah Allah itu umumnya, yang dia pikirkan dan yang dia inginkan. Maka ketika orang itu bisa kondisinya demikian, yang dicari adalah Allah subhanahu wa ta'ala, yang dipikirkan adalah Allah, maka itulah jannatu dunya, itulah surga dunia, yang tidak ada satupun kenikmatan yang serupa dengannya. Inilah penyejuk mata orang-orang yang cinta kepada Allah, dan kehidupan bagi orang-orang yang mengenal Allah. Wa inna matakir ayunan nasi, maka seorang itu akan mendapatkan ketenangan ala hasabi qurratu ayunihim, berbanding lurus dengan seberapa jauh ketenangannya, kenyamanannya dengan Allah Azza wa Jalla. Maka siapa yang dirinya itu nyaman dengan Allah, karat bihi kulu ainin, maka akan nyamanlah segala sesuatu. Namun siapa yang dirinya tidak merasa nyaman dengan mengingat Allah, dengan taat kepada Allah, takut taat nafsuhu, maka jiwanya akan tercabik-cabik, terpotong-potong ala dunia karena dunia, hasarat, terpotong-potong karena menyesal. Dan yang percaya dengan hal-hal ini adalah orang yang di dalam hatinya masih ada kehidupan. Adapun orang yang hatinya mati, fa yushika malahu, maka akan membuatmu tidak nyaman apa yang dia miliki. Oleh karena itu, maka hendaklah engkau mencari kenyamanan bi ghaibatihi, dengan ketiadaan dia bersamamu. Ma'amkanaka semaksimal mungkin. Karena sesungguhnya tidak akan menyebabkan wahsyah, ketidaknyamanan pada dirimu, kecuali kehadiran orang itu di dekatmu. Fa'idab tuli tabihin, maka jika engkau mendapatkan bala, tidak boleh harus duduk bersamanya, yaitu mayitul qalbi, orang yang mati hatinya dan pikirannya hanya dunia, dan sama sekali tidak punya respek terhadap agama, ibadah dan ketaatan, maka kiat penting yang beliau berikan, fa'atihu dhahiroka wa tarahal anhu biqalbika, berikan padamu lahiriyahmu, namun pergilah engkau dengan hatimu. Fariqhu bisirika, maka berpisahlah darinya, bisirika, dengan rahasiamu, dengan hatimu, dan janganlah engkau sibuk dengan dia, amma huwa aula bika, sehingga melalaikan dan meninggalkan hal-hal yang lebih utama bagimu. Ya, maka di sini ya, Ibnu Qayyim menyampaikan, memberikan nasihat agar orang waspada dan menjauhi orang-orang yang dengan bersahabat dengannya itu hanya akan merusak diri dan merusak hati. Yaitu orang yang isinya cuma dunia dan dunia, orang yang mati hatinya. Maka bersahabat dengan dia itu tidak memberikan faedah. Maka berusahalah untuk menjauhinya semaksimal mungkin. Tidaklah engkau merasa nyaman kalau tidak ketemu dengan dia, karena sesungguhnya kehadirannya itu hanya menimbulkan wahsyah ketidaknyamanan pada dirimu. Pengen yang bicarakan agama, pentingnya taat, pentingnya ibadah. Kalau duduk dengan dia cuma diingatkan dengan dunia, dunia dan dunia. Namun keadaan tidak realita tidaklah mesti seindah yang kita inginkan. Maka beliau menyampaikan kiat penting. Ada yang namanya boleh jadi kita katakan hijratul qalbi, meninggalkan cuma dengan hati. Ketika kita berada dalam kondisi tidak boleh tidak harus duduk bersamanya, karena orang yang demikian keadaan itu ternyata kerabat kita, ternyata boleh jadi orang tua kita sendiri, paman dan bibi dan sebagainya. Orang yang tidak bisa kita tinggalkan, maka jangan nekat ya. Wah, jangan kemudian cuek dengan keluarga. Wah, sehingga akhirnya punya mereka pun tambah memiliki kesan yang negatif. Wah, tambah ngaji sekarang mikir ibadah terus, gak mau duduk bareng dengan kerabatnya. Maka boleh jadi realita tidak seindah yang kita inginkan dan kita harapkan. Ketika kita berada dalam kondisi tidak boleh tidak harus duduk bersama orang yang tidak bisa kita tinggalkan. Namun orang itu omongannya tidak manfaat. Duduk dengan dia paling-paling ngobrolnya politik, berita terbaru, apalagi tiap minggu kemudian bahan obrolannya adalah hasil obrolan ILC atau yang lain, itu manfaat duduk bersamanya. Tidak ada kemudian jadi takut sama Allah, semangat beribadah dan semangat belajar atau yang lain. Nanti tidak boleh tidak maklum dia orang tua hobinya cerita, semalam nonton ILC dari awal sampai akhir cerita semua, memberikan laporan pandangan mata. Tidak boleh tidak kita harus duduk bersamanya, namun mendengarkannya tidak manfaat, menikmati ucapannya tidak manfaat. Maka ada satu nasihat yang indah yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim. Kita tetap menghormati, kita tetap bersikap baik, kita tetap memberikan kesan kesan yang positif. Namun kita tidak merusak hati kita dengan menikmati pembicaraannya. Maka beliau katakan, faida ubtili tabihi. Jika engkau mendapatkan bala, mendapatkan bencana, tidak boleh tidak harus duduk dengan orang semacam ini. Maka berikanlah lahiriahmu saja. Maka yang hadir hanya raga, yang hadir hanya raga, namun hati tidak hadir di situ. Menghormati orang yang wajib dihormati, maka kita tetap duduk di situ. Namun wataroha alhu biqalbika, sedangkan hatimu itu pergi dan jalan-jalan ke tempat yang lain, mikirkan yang lain, tidak mikirkan apa yang dia sampaikan. Sehingga ya cuma komentar, oh nggih, ya oh, bagus, gitu aja direspon, tapi enggak dipikirkan. Tadi ngomong apa? Enggak tahu tadi ngomong apa. Yang pertama, nggih, nggih. Oh, ngenten nggih, nggih, nggih. Ya, nggih terus gitu ya. Namun setelah selesai, tadi Pak Dimu ngomong apa? Aduh, enggak tahu ngomong apa. Ngalor ngidul enggak karuan itu. Ya, maka tetap hormati. Tetap hormati. Ya, secara sikap, namun ketika itu pembicaraannya tidak manfaat, bahkan merusak hati, merusak pikiran, maka pikirkan yang lain saja. Walatas terhil bihi, jangan sibukkan dirimu dengannya, sehingga terlewatkan hal-hal yang lebih baik dan lebih utama untuk dipikirkan. Maka ada yang namanya, dinamai sikap semacam ini, apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim ini dengan sebutan hijratul qalbi, yang hijrah hatinya. Maka ketika dan itu Maka ketika kemudian kita mendengar kemungkaran, kejelekan, ya minimal idealnya memang minimal pergi. Namun ada kondisi-kondisi yang memang tidak bisa kita hindari. Maka solusinya adalah mengamalkan apa yang, mempraktikkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim ini, berikan diri, berikan raga, namun tinggalkan dengan hati. Nah, kemudian faidat kembali ke atas. Jika engkau tinggalkan aktivitas mengingat Allah, wa sarulaka syaghil, dan engkau disibukkan oleh hal yang menyibukkan selain Allah, maka engkau akan mendapatkan wahsyah, ketidaknyamanan dalam dirimu. Lam tastanis, engkau tidak akan mendapatkan kenyamanan ketika, kecuali ketika engkau mengingat Allah dengan zikir-zikir yang dituntunkan. Ibnu Qayyim mengatakan kelalaian itu memiliki pengaruh yang luar biasa untuk sempitnya hati, tertahannya hati, dan tersiksanya hati. Dan lalai dari Allah telah lewat pembahasan tentang tentang sebabnya. Di antara sebab lalai adalah manakala hati terpaut kepada selain Allah, sibuk hati dengan selain Allah, tidak sibuknya diri dengan belajar syariat Allah dan mengamalkannya, insighal, dan tersibuknya diri untuk mengumpulkan harta dan harta, untuk menumpuk-numpuk uang, fi kulli waqtin, di setiap waktu. Hatta yansarifa ila dhalika, sehingga tertujulah hati dalam masalah itu insirofan kulian secara totalitas. Hati seluruhnya cuma mikirkan duit dan duit, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dan pas tidur pun juga masih mikirkan duit. Maka itu yang menyebabkan kelalaian, lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika Anda sibukkan diri dengan mencintai apa yang dicintai, siapapun yang dicintai tersebut, asalkan dia bukan Allah. Ketika sibuk mencintai harta, mencintai anak, mencintai guru, mencintai pimpinan, itu semua akan menjerumuskan seorang dalam kelalaian anilah, sehingga jauh dari Allah, dan menyebabkan wahsyah, ketidaknyamanan, bahkan ketersiksaan hati. Ya, kita baca catatan kaki di halaman sebelumnya. Ibnu Qayyim mengatakan di Wabiyus Sayyib, dia mengatakan bahasanya sodaul qalbi, karat hati itu ada dua macam. Hati itu berkarat karena dua faktor. Yang pertama ketika lalai, yang kedua adalah dosa. Dua-duanya itu jadi keraknya hati. Wajala'uhu, dan beningnya hati, bebasnya hati dari karat dengan dua hal, istighfar, kebalikan dari dosa, dan berzikir, kebalikan dari lalai. Maka siapa yang kelalaian itulah yang mendominasi waktunya, maka karat itu mutarakiman akan bertumpuk-tumpuk pada hatinya, dan karat itu berbanding lurus dengan kelalaian. Dan jika hati itu telah berkarat, maka tidak akan tantabi fihi suarul maklumat, maka tidak akan tercetak pada hati itu potret dari berbagai informasi, berbagai hal, alamahu alaih, sebagaimana keadaan semestinya. Dampaknya kejelekan dia lihat sebagai kebaikan, dan kebaikan dia lihat sebagai kejelekan. Ini karena hatinya berkarat, tidak bisa melihat sesuatu sebagaimana apa adanya, sebagaimana realita sesungguhnya. Kenapa kok bisa terbalik-balik semacam itu? Li'annahu lamma taraka ma'ali as-sada'u, karena tatkala bertumpuk-tumpuk karat itu pada hati, adlama, maka hati menjadi gelap. Falam tadhhar fihi suratul haqa'iq, karena gelap maka tidak akan jelas di hati tersebut rupa dari berbagai hal. Kama hiya alaih, sebagaimana keadaan senyatanya. Maka jika bertumpuk-tumpuk pada hati itu asodau karat, waswadda, kemudian hati menghitam, waraki bahwa aron, kemudian hati ini dikuasai oleh aron. Kata Nabi, aron itu adalah hitam yang meliputi seluruh hati karena dosa. Fasada tasawuruhu, maka persepsinya itu rusak, cara pandangnya rusak. Maka dia lihat, maka dia akan melihat kerugian itu sebagai keberuntungan. Keberuntungan dalam pandangan dia adalah kerugian. Maka orang yang cinta dengan masjid, rajin sholat dianggap merugi. Orang yang lalai dari ibadah, sibuk bisnis dan lalai dengan hak-hak Allah, wah, dianggap manusia sukses. Kenapa? Karena hati yang berkarat, sehingga cara pandang terbalik. Maka dia akan pandang bahwasanya pemain sepak bola, nah itulah pahlawan. Ya, namun ulama yang bermanfaat bagi umat itu dianggap manusia tidak berguna, tidak membuat majunya bangsa. Nah, ya, namun non wanita yang kemudian jadi ratu kecantikan, nah itulah yang mengharumkan nama bangsa. Terbalik-balik. Kapan itu terjadi? Ketika hati berkarat. Ketika hati berkarat, hati menghitam, maka rusaklah tasawuf, persepsi, cara pandang, rusak semua. Tidak lagi sebagaimana cara pandangnya seorang muslim tentang apa itu kepahlawanan, tentang itu apa keberuntungan, apa itu kerugian, siapa itu manusia mulia dan yang lainnya. Semuanya rusak semua. Semuanya rusak. Semuanya terbalik semua. Kapan itu terjadi? Ketika hati berkarat. Sehingga cahaya Al-Quran, cahaya hadis Nabi tidak bisa lagi masuk ke dalamnya. Maka fasadat tasawwuruhu, maka rusaklah persepsinya, rusaklah cara pandangnya tentang berbagai macam nilai. Maka nilai-nilai yang ditanamkan oleh Al-Quran dia tidak dia bisa pandang dengan baik. Wa idrakuhu, dan rusaklah cara penangkapannya. Dia pun tidak menerima kebenaran, tidak menerima kebaikan, dan tidak mengingkari kejelekan sebagai kejelekan. Maka kejelekan dianggap sebagai kemajuan. Kejelekan, kemaksiatan, kerusakan dianggap sebagai kemajuan. Wa hadza a'zamu uqubatil qalbi. Dan ini adalah hukuman untuk hati yang paling besar. Maka jangan kira bahasanya orang yang bermaksiat kemudian nyaman-nyaman saja, tidak ada masalah dalam hidupnya, dia tidak mendapatkan azab. Bahkan azab Allah Subhanahu wa taala yang paling besar ketika Allah mengazab hati seorang manusia karena sebab dosa dan kemaksiatannya. Dan azab Allah paling besar untuk hati manusia adalah fasadut tasawwur, rusaknya cara pandangnya. Rusaknya cara pandang. Cara pandang terhadap nilai-nilai, rusak semua konsep-konsep dan nilai-nilai dalam pikirannya, dalam hatinya. Nah, itu azab uqubatil qalbi. Azab untuk hati yang paling mengerikan. Tidak ada yang lebih mengerikan dari hal tersebut. Karena dampaknya apa? Dia tidak lagi menerima kebenaran, tidak lagi merespon positif kebaikan, tidak kemudian risih dengan kejelekan dan kemungkaran. Wa aslu dzalika, dan akar ini semua adalah kelalaian dan lalai dan mengikuti hawa nafsu. Maka dua hal ini, lalai dan mengikuti hawa nafsu, itu menghapus cahaya di hati dan menyebabkan butanya penglihatan hati. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala tuti man arfalna qalbu an dzikrina. Jangan engkau turuti nasihat orang-orang yang lalai, kami buat lalai hatinya dari mengingat kami. Nasihat orang kafir dan yang lainnya, bukanlah satu nasihat, saran mereka tentang masalah agama, bukanlah saran yang layak untuk diikuti. Wattaba'ahu, karena orang tersebut Allah lalaikan, dia lalai dan mengikuti hawa nafsunya. Wakana amruhu furuta, maka keadaannya adalah melampaui batas atau binasa. Meskipun boleh jadi saran-saran bersifat duniawi, jika memang betul-betul manfaat bisa kita pertimbangkan. Namun saran dia bukan orang ahli agama, bukan ahli takwa, bukan ahli zikir, ngasih saran tentang hidup di dunia ini enggak usah terlalu nasionalis sajalah kalau beragama itu, yang umum-umum saja, jangan yang kemudian fanatik-fanatik, nah itu. Ini nasihat orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami dan mengikuti hawa nafsunya. Ucapannya semacam itu. Gimana respon kita? Jangan taati. Apa perintah Allah? Jangan taati. Kenapa? Karena itu kebinasaan. Karena itu kebinasaan. Wakan amru furta. Furta, salah satu tafsir furta untuk ayat ini, halakan, kebinasaan. Kemudian kiat penting dari lapangnya hati, kata Ibnul Qayyim rahimallahu taala, adalah wa minha al-ihsan ilal khalqi. Di antara kiat penting hidup bahagia dan nyamannya hati adalah gemar berbuat baik kepada orang lain, peduli dengan sesama, punya empati dengan derita orang lain. Itu sebab kebahagiaan. Wa naf'uhu, berbagi manfaat, memberikan manfaat kepada manusia. Bima yumkinuhu, dengan hal-hal yang memungkinkan untuk dilakukan. Boleh jadi kita bantu orang yang susah tersebut dengan harta. Boleh jadi kita gunakan nama baik kita untuk menolongnya. Nama baik kita untuk menolongnya. Silahkan temui fulan, sebut saja diminta oleh saya. Nah, dia punya nama baik, nama yang terhormat. Orang ini butuh kesusahannya. Silahkan hubungi beliau. Katakan dapat nomor ini dari saya. Nah, nanti insya Allah beres. Nah, maka itu orang yang berbuat baik dengan jahnya, berbuat baik dengan kedudukannya, kehormatannya di mata manusia, wibawanya, ataupun memberikan manfaat dengan badan, menolong secara fisik. Wa anwa'il ihsan, dan berbagai macam berbentuk berbuat baik kepada manusia. Fa innal karimal muhsina asrahun nasi satra. Karena sesungguhnya orang yang pemurah, al-muhsin, orang yang gemar berbuat baik, orang yang peduli terhadap lingkungannya, terhadap manusia, maka dia adalah orang yang paling lapang dadanya. Wa atyabuhum nafsan, dan paling enak jiwanya. Wa an'amuhum qalban, dan paling nikmat isi hatinya. Lain hanya dengan kebalikan dari orang di atas. Siapa itu? Al-bakhil, orang yang pelit untuk berbuat baik kepada orang lain. Al-bakhil alladzi laisa fi ihsanun, itulah orang yang sama sekali tidak punya minat untuk menolong orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Sama sekali tidak tergerak hatinya dengan derita manusia. Keras hatinya, kasar. Tidak tersentuh dengan duka orang lain. Maka orang semacam ini, kata Ibnul Qayyim, atyatun atyaqun nasi sadra, adalah manusia yang paling sempit dadanya. Wa angkaduhum aishan, paling susah kehidupannya. A'zamuhum hamman wa ghamman, paling besar galau hatinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan dalam hadis yang sahih, permisalan untuk orang yang pelit, tidak mau berbuat baik. Dengan al-mutasaddiq, dengan orang yang ringan untuk menolong, ringan untuk bersedekah. Nabi katakan kama tsali rajulaini, gambarannya seperti dua orang, alaihima jubatani. Itu salah titik, itu salah naruh titik. Ada dua orang yang alaihi jubatani, memakai jubah. Namun jubahnya min hadidin, dari besi. Kullama hamma al-mutasaddiqun al-mutasaddiqu bisadaqatin, setiap kali orang yang peduli itu berkeinginan untuk bersedekah, mewujudkan kepeduliannya dengan sesama manusia, maka ittasa'at alaihi, maka jubah tadi, jubah besi tadi menjadi meluas, inbasatat, dan melebar, sehingga tidak menyaman, tidak mengganggu kenyamanan tubuhnya. Hatta sampai-sampai dia menyeret kainnya tersebut. Sampai dia isbal karenanya. Kenapa? Karena jubah besinya tadi melebar dan melebar. Sehingga karena menyeret, maka ya'fi atharahu, menghilangkan jejak langkah kakinya. Kalau orang itu bajunya nyeret di lantai, nyeret di tanah atau di pasir, maka jejak kakinya itu jadi hilang. Orang jalan di pasir tentu ada jejaknya. Namun kalau di baju dia ngelembreh, kata orang Jawa, menjulur, maka baju tadi akan menghilangkan jejak kaki. Sebaliknya, kullama hamal bakhilu bisadaqah, ketika orang yang pelit, orang yang tidak punya peduli itu, hama, punya keinginan untuk bersedekah dan berbuat baik kepada orang lain, lazimat, karena pelitnya, lazimat kullu halqatin makanaha. Maka jubah tadi itu seperti baju besi, maka isinya adalah halaqat, halqatin, lingkaran-lingkaran. Maka ini jubah baju besi. Maka ketika orang yang pelit ini ingin berbuat baik, ingin peduli, maka lingkaran-lingkaran baju besi itu melekat pada tempatnya, wala tattasi alihi, dan tidak menjadi lapang untuknya. Maka inilah permisalan lapang dadanya orang yang beriman, yang mutasaddiq, yang gemar bersedekah dan berbuat baik, dan kelapangan hatinya, dan permisalan orang yang sempit, sempit dadanya orang yang bakhil, orang yang pelit, dan terkurungnya hatinya karena pelitnya. Sekian perkataan Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Penjelasannya, maka di antara sebab lapangnya dada adalah al-ihsan ilal khalqi, peduli dengan sesama. Adalah berbuat baik kepada manusia. Dan berbuat baik kepada manusia itu satu hal yang bermanfaat, berpahala, dan menyebabkan lapangnya hati tanpa membedakan apakah dia ahli bidah ataukah bukan, apakah dia tanpa perlu bertanya apa agamanya, dan tidak ada orang yang seperti itu kecuali khayalan orang-orang yang hidup di dunia khayal dan tidak pernah berada di dunia nyata. Maka seluruhnya adalah satu hal yang bermanfaat, berpahala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fi kulli kabitin ratbatin ajrun, menolong setiap yang bernyawa itu berpahala, hewan ataupun manusia, muslim ataupun kafir, ahlul bidah, hizbi atau sururi dan yang lainnya ataupun bukan, ya, semuanya berpahala. Karena Nabi menegaskan dalam hadis riwayat Bukhari, kullu fi kulli kabitin ratbatin ajrun, menolong setiap makhluk bernyawa itu berpahala. Wa naf'uhum, dan memberikan manfaat kepada manusia dengan hal-hal yang mungkin untuk dilakukan berupa harta dan yang lain. Kata-kata ihsan dalam istilah agama kita punya dua pengertian. Ihsan dalam beribadah kepada Allah artinya menyembah Allah dengan melakukan ibadah yang dituntunkan dengan penuh keikhlasan dan mengikuti tuntunan. Kemudian al-ihsan ilal khalqi, berbuat baik kepada sesama manusia, alias al-ihsan ila ibadillahi, berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Wa syakara lillahi, dan ini adalah bentuk syukur lillahi, bentuk syukur kepada Allah. Alladzi an'ama 'alaik, yang memberikan nikmat kepada Anda, memberikan makanaka, kelebihan kepada Anda, sehingga jadilah tangan Anda adalah tangan yang di atas. Allah memberikan kepada Anda nikmat, memberikan kemampuan pada Anda untuk berinfak dan berbuat baik. Maka dengan al-ihsan ilal khalqi, dengan berbuat baik kepada sesama manusia, maka syakar Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran. Dan itu adalah atau karena syukur kepada Allah, syukrallahi berarti bacanya, ilal khalqi syukrallahi, karena bersyukur kepada Allah, karena belas kasihan, karena iba, bahasa lainnya syafaqah, karena kasihan, yarhamul mardha, sehingga kita pun merasa iba dengan orang yang sakit, akhirnya kita pun iba dengan orang-orang yang punya hajat dan kebutuhan, al-mangkubin, orang-orang yang susah, dan semua orang yang membutuhkan bantuan. Maka berbuat baik kepada mereka dengan hal-hal yang memungkinkan untuk dilakukan, bisa jadi dengan harta, baik dalam kadar yang sedikit ataupun banyak, atau membantu mereka dengan bijahihi bimalaidhi minal jah wal mansib, dengan nama baiknya untuk orang-orang yang punya jah, punya kedudukan, wal mansib, dan kedudukan di mata manusia. Maka dia manfaatkan nama baiknya untuk membantu orang lain. Silakan hubungi ini, bilang dari saya, nanti akan dibantu. Maka itu diantara contoh menolong dengan kedudukan, karena dia orang yang dihormati, sehingga jika ada orang yang kemudian menyebut namanya, maka orang pun akan membantunya dan menolongnya. Yastakhil, dia manfaatkan kedudukannya dan jabatannya, kedudukannya di mata manusia untuk memberi manfaat kepada orang-orang. Boleh jadi kemudian bukan manfaat dengan badan dan berbagai macam bentuk kebaikan. Ibnu Qayyim mengatakan orang yang dermawan, orang yang suka berbuat baik adalah manusia yang paling lapang dadanya dan paling enak jiwanya. Li'annahu, karena orang ini adalah ardallaha, mencari ridha Allah dengan kebaikan yang dia lakukan, dengan menghilangkan kesusahan orang-orang yang susah dan menunaikan kebutuhan orang-orang yang memiliki kebutuhan. Sebaliknya, orang yang tidak punya peduli, kata Ibnu Qayyim, adapun orang yang pelit, yaitu orang yang tidak ada pada dirinya minat untuk berbuat baik, maka dia adalah manusia yang paling sempit dadanya, paling susah penghidupannya, wa'adhamun, dan yang paling besar galaunya. Kenapa? Ini penjelasannya mengatakan, kenapa demikian? Karena dia menyelisih fitrah. Ini orang punya fitrah untuk kasihan dengan orang susah. Kok dia tidak punya iba dengan orang yang susah, berarti rusak fitrahnya. Maka tidak bahagia hidupnya, karena dia hidup dalam keadaan menyelisih fitrahnya. Demikian juga orang ini adalah khalafal ma'kula, menyelisih akal sehat. Akal sehat tentu mengatakan, ada orang susah kita mampu nolong, tolong. Itu selama akal itu masih sehat, kita longgar, kita bisa berbagi, ya, punya waktu, punya harta dan yang lain, kenapa tidak berbagi? Demikian juga khalaf syara, orang yang pelit, orang yang tidak punya peduli, dia menyelisih syariat yang memerintahkan untuk berbagi dan peduli. Ya, Nabi katakan tidaklah beriman seorang yang melewati waktu malam dalam keadaan kekenyangan, padahal sampingnya terdapat tetangga yang kelaparan. Maka menyelisih syariat. Dan menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ahsinu, berbuat baiklah kepada kepada manusia. Kama ahsanallahu ilaikum, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan Allah menyukai orang-orang yang peduli dan berbuat baik kepada yang lain. Oleh karena itu, maka orang yang mempertahankan pelitnya, ketidakpeduliannya ini, maka domirnya, hatinya, yu'annibuhu, mencelanya. Oleh karena itu dia hatinya memuat alham wal gham, galau dan galau, wal bukhal wasuh, dan pelit dan pelit, laymakinuhu, tidaklah mungkin orang yang punya pelit dan pelit tidak mungkin menjulurkan tangan kebaikan, berbuat baik kepada ila ibadillahi. Itu tak marbutohnya salah ya. Ila ibadillahi, berbuat baik kepada manusia. Sehingga wayakunu qalaqan baina irda'i bukhlihi, dia adalah orang yang qalaq, orang yang cemas di antara dua pilihan, yaitu membuat senang sifatnya yang pelit, atau dia mempertimbangkan ma yuhisuhu, apa yang dia rasakan di relung hatinya yang paling dalam, min ita bin domirihi, teguran hatinya kepada dirinya karena tidak mau peduli. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan orang yang pelit tidak mau berbagi dan orang yang suka bersedekah dan suka berbagi seperti dua orang yang memakai dua jubah yang terbuat dari besi. Setiap kali orang yang peduli ini berkeinginan, orang yang karim, pemurah, as-sakhi, yang dermawan ini berkeinginan untuk bersedekah, maka semakin lebarlah jubah tersebut dan lapanglah jubah itu sampai-sampai dia menyeret kainnya dan kain tersebut menghilangkan jejak kakinya. Ya'fi bidzalika, hilang karena seretan kain tersebut atharuhu, jejak kakinya. Maka dia pun berinfak di jalan Allah, baik dilihat tanpa dilihat orang ataupun alaniyah dilihat oleh orang. Dia tidaklah berinfak karena riya dan sum'ah, karena ingin dilihat ataupun didengar. Lain halnya dengan orang yang pelit, setiap kali dia berkeinginan untuk bersedekah, maka lingkaran-lingkaran baju besi itu tetap pada tempatnya dan tidak meluas, maka dia tertahan. Ya, jubah tersebut tidak melebar. Ya, kalau melebar sehingga memungkinkan untuk menjulurkan tangan bantuan. Maka inilah gambaran orang yang lapang dadanya, kelapangan dada orang yang beriman, yang rajin bersedekah dan peduli, dan kelapangan hatinya. Dan permisalan orang yang sempit dada, permisalan sempit dadanya orang yang pelit dan tertahan hatinya dengan pelitnya. Dan pelit itu mengharuskan penakut, mengharuskan jadi penakut. Sebaliknya orang yang pemurah itu bersamaan melekat dengan keberanian. Karena untuk bersedekah orang perlu berani, perlu nekat dalam tanda kutip. Dia bersedekah terutama dengan hartanya, perlu sajaah, perlu keberanian. Maka jika Anda melihat ada orang dermawan, sakhian dermawan, ketahuilah kalau dia adalah seorang pemberani. Lain hanya jika Anda melihat orang yang pelit, syahih dan pelit, ketahuilah dia adalah seorang penakut. Dan demikianlah tajarib, dengan pengalaman hidup, azbata menetapkan at-talazuma, adanya hubungan erat antara dermawan dan keberanian, dan pelit dengan dengan rasa takut. Kama sayati sebagaimana akan dijelaskan lebih detail. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.